Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Ketemu lagi kita dalam acara Pakli. Semangat banget, Pak. Semangat, Ibu. Angkat tangannya semuanya ya. Angkatnya begini, Bu. Jangan begini. Kayak Cinta Jojo ntar. Pulang lagi, Bang, ya. Pakli. Alhamdulillah. Ini semangat ibu-ibu semuanya. Wah. Tentunya, Bang. Mm-mm. Pemirsa ada di rumah juga semangat semuanya. Betul. Nah, Bang. Ini anak kadang suka bingung nih, Bang. Nih. Ngapain? Sekarang banyak banget yang kebanjiran, Bang. Kalau bingung, pegangan. Ya, pegangan sama siapa, Bang? Yang listrik. Banyak kebanjiran, Bang. Banjiran, betul. Begitu juga di mana-mana kotor. Mm-mm. Apa namanya? Aduh, anak pusing banget kalau kayak gitu, Bang. Itu harusnya dibersihin. Kayak ibu-ibu lihat wajahnya bersih-bersih. Abang lihat aja. Kudil itu senang sama cewek yang jilbab. Kalau cewek cantik gak suka? Gak suka. Ada pepatah Jerman mengatakan. Apaan tuh, Bang? Rintik-rintik bunyi hujan. Biji salak di atas batu. Artinya? Cewek cantik bukan ukuran, tapi akhlak yang nomor satu. Ini semuanya pakai jilbab. Ibu-ibu udah cantik-cantik. Cantik. Ada kura-kura ketusuk jarum. Kira-kira ada yang nyetrum. Emang abang aki nyetrum? Iya, bisa aja, Pak. Untuk masalah. Ibu udah datang ke sini semuanya dari jam berapa, Bu? Dua. Jam 2. Udah make up-an dari malam, Bang. Untung gak rontok ya. Tidur, katanya, Bang. Untuk masalah kebersihan ada ahlinya. Yes. Ada ahlinya, Bang, ya? Ibu tahu Ustaz Cepot? Bukan yang dari kayu loh. Itu apa dari kayu? Ini asli dari gabus. Iya. Ini bisa lompat-lompat. Bisa lompat-lompat. Bisa ngasih penjelasan. Betul. Juga. Langsung aja kita panggil. Ya. Ini dia narasumber kita, Ustaz Tete. Ustaz Cepot. Pak Ustaz. Main bedil di pagi hari. Ya. Si kudil kayak memedil. Main bedil ke tanah kusir, Pak Ustaz. Biar muka saya kayak memedil, banyak yang naksir. Beli sisir di pondok bambu. Yang naksir ibu-ibu. Ibu-ibu. Ada palu jatuh knalpot. Apaan tuh? Neng Lulu naksir Cemot. Minumnya sekuteng. Maksudnya? Kagak nyangka nih hari kita ketemu Ustaz yang ganteng. Ya. Kudil. Ini Pak Ustaz, kita jelasin masalah kebersihan. Iya. Saya punya tetangga tuh ada yang malas banget kebersihan. Udah jarang mandi. Enggak juga banget. Mandi kalau hujan doang, Pak Ustaz. Udah hujan gitu namanya. Buang sampah malas. Itu gimana caranya kalau itu? Subhanallah. Perlu penjelasan? Perlu, Ustaz. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi amarona bin nazafah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Ibu yang dirahmati oleh Allah segenap para pencinta dakwah Islamiyah, pemirsa TPRI se-Indonesia. Pagi yang cerah, suasana yang penuh barokah, didampingi dengan teman-teman saya. Saya akan bahas satu judul yang amat sangat menarik, kebersihan. Di dalam kitab syarah hadis Faidul Qadir, Rasul pernah bersabda. Kata Rasul dalam hadisnya, Innallaha jamilun yuhibbu jamal. Innallaha thayyibun. Allah itu indah dan cinta kepada keindahan. Allah itu mempunyai sifat yang amat sangat penting buat kehidupan kita, di antaranya adalah kebersihan. Dalam tafsiran ini ulama berkata bahwa kebersihan terbagi kepada dua bagian. Pertama adalah kebersihan zahir. Caranya bagaimana? Wudu, mandi. Jangan kayak kudil nih. Nah, ya. Mandi cuma musim hujan doangan. Beda sama Lulu, mandinya sehari 5 kali. Sabunnya ganti-ganti. Islam itu indah dan cinta kepada keindahan. Apalagi ibu seorang wanita biar dipandangnya indah mempesona dengan gelora asmara cinta. Yang kedua, kebersihan batin. Caranya syukur, tawakal, ikhlas, dekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang bersyukur itu adalah orang yang batinnya bersih. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman 31 kali Allah ulang agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur dalam rangka mensucikan batin kita. Jangan kotor, dengki, syirik, parku, ati, betai, iengan, karatan. Dil, ngerti gak karatan? Karatan, ini udah karopo kali. Nah, karopo. Bersih namanya. Ibu bapak, segenap para pencinta dakwah Islamiyah. Dan ternyata kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Apalagi sekarang musim hujan nih. Kebanjiran terjadi di mana-mana. Betul. Tol, Tangerang, banjir. Perumahan di Tangerang, banjir. Jakarta, banjir. Nenek-nenek, kelar. Sampai bunyi, Ustaz. Permasalahannya sepele. Gara-gara enggak introspeksi diri masing-masing. Kotoran, sampah. Enggak perlu yang jauh. Di rumah bersihkan. Sampai kata Rasul dalam hadisnya, membersihkan rumah dan halaman rumah sekeliling rumah kita itu hukumnya wajib. Makanya Bu, habis sholat subuh kita baca Quran, jangan lupa tuh siapkan secangkir kopi buat suami. Setelah itu bersihkan rumah kita. Rumah yang bersih akan datang rahmat. Mengundang tamu masuk, keluar, keluar, masuk, membawa rezeki. Kalau ibu enggak percaya, besok mulai rumah bersihkan. Mau kayak rumah saya. Masya Allah. Dibersihin sama istri saya, habis dijualin semuanya. Itu mah dilelang namanya. Dilelang gitu. Dilelang ya? Sampai piring, habis. Marah sama saya dilemparin, geletak aja bisa-bisaan. Bentar, Pak Ustadz. Ini tadi kata si abang ada tetangga, Bang, ya? Betul. Apa sih, Bang, tetangga? Itu, males banget bersih. Kalau nggak saya panggil ini orang. Sebenarnya mana orang apa? Maaf, Ustadz, saya panggil. Iya. Mau dipanggil di tangganya, kenapa nggak ada masalah apa nih, ya? Nah, kamu tuh gimana sih, Put? Kan berapa kali aku bilang kalau buang sampah tuh jangan sembarangan. Ih, bawel banget lah tangan-tangan gue, kenapa sih? Ya gak gitu, kan jorok tau. Ya udah sih, aku urusan lo, tangan-tangan gue. Kenapa sih lo repot banget? Aduh. Apa salahnya sih kalau buang sampah itu pada tempatnya? Ya udah sih, itu aksesasi manusia gue, ya kan. Gue mau buang di mana kek, terserah gue. Tapi kan itu salah. Seharusnya kita buang sampah pada tempatnya. Yo. Kita tuh harus menjaga kebersihan. Lu capek deh, setiap jalan sama lu, gue selalu ceramain. Ih, bete. Udah. Masalah apa sih nih? Ini bang, yang saya bilang, tetangga saya males apa-apa. Bersih-bersih, jaga kebersihan. Ini orang ini. Nih, tanya dulu ya. Emang kenapa males, Neng? Masa kalau buang sampah gitu, harus nyari tempatnya dulu, ih. Nggak mau, Malesnya. Tempatnya enak, kalau ini kenapa? Ya kan nggak apa salahnya sih buang sampah pada tempatnya. Kan tempat sampah Jakarta itu banyak. Dia nggak tahu apa kalau buang sampah tuh menyebabkan banjir. Makanya kalau buang sampah tuh pada tempatnya. Pade tempatnya. Kesini, Pak. Tempatnya banyak, abang tempatnya banyak. Ya, kemari. Kalau... Terus emang kenapa susah dikangin? Udah capek. Capek. Kalau malas buang sampah, kantongin dulu. Iya. Kita kalau udah ada baru disemplungin. Gitu. Itu kayaknya praktis, Bang, ya. Bang, kalau masalah kayak gini kita bingung banget ya, Bang, ya. Ada ahlinya. Kayak gimana? Siapa ya, Bang, ahlinya? Pak Ustadz. Nah, boleh kita tanya. Nah, Neng-neng duduk ya, biar masalahnya selesai semuanya. Ayo duduk di sini nih. Silakan duduk. Nah. Ustaz, gimana itu, Ustaz? Ini Pak Ustaz, tangga saya. Berantem gara-gara... Dalam kitab ilmu usul fikih dikatakan, az-zohiru yadulu alal batin. Zohir itu cerminan daripada batin. kalau kita lihat tampang-tampangnya nih, coraknya, penampilannya, ini bersih-bersih. Ini. Bibir merekah beling. Muka indah mempesona. Sorot mata tertancap cinta kepada saya. Posonya naik kereta. Maksudnya? Kayaknya Ustaz jatuh cinta. Aki kubur kedua. Penampilan kamu begitu cantik, kenapa kamu tidak mau berbuat kepada kebaikan, kebersihan? Neng, dengerin. Kalau kita sudah malas, bagaimana untuk keturunan kita nanti? Wanita itu adalah pimpinan dalam rumah tangga. Bagaimana rumah tangga kamu, kamu yang memimpin? Kalau suami itu memimpin dalam keluarga secara utuh, kamu memimpin dalam rumah tangga kamu, kamu yang membersihkan rumah tangga, memimpin kepada anak-anak kamu, biar pakaian anak kamu bersih. Rasul pernah bersabda, dengar ini, kata Rasul. Orang yang pakaiannya bersih, rapi, gak kotor, maka nanti dia itu pemikirannya akan bersih. Nih contohnya nih Ustaz. Keren kan? Iya. Iya emang benar-benar. Benar, emang Pak Ustaz keren. Dibilang keren, lupa sama pacarnya. Sedih ya. Sebagai rakyat bangsa Indonesia yang tercinta, kita kudu sadar Indonesia milik kita. Yang memerdekakan bangsa Indonesia adalah leluhur kita. Kita tinggal mengisi alam kemerdekaan. Jangan kotori bangsa yang tercinta dengan kemalasan kita. Betul, Bu? Apa sulitnya kita mengambil sampah kita taruh pada tempatnya? Kita bersihkan solokan. Ini akibat keculesan kita, kemalasan kita. Kebanjiran melanda di mana-mana. Kalau banjir sudah melanda di mana-mana, terjadilah penyakit terjadi di mana-mana. Kalau penyakit terjadi di mana-mana, semakin jauh kita kepada Allah. Kalau kita sakit, ke masjid enggak bisa. Ke Bani Salim enggak bisa. Allahu Akbar. Al-Islamu nazipun. Patanazwapu. Islam itu bersih, makanya jagalah kebersihan. Mari kita dengarkan. Ada satu ayat Al-Quran dari seorang qari'ah, keparangan beliau adalah murid tercinta saya. Silakan Ibu. Neng Lulu. Iya. Ini murid saya. Ngajinya sama saya setahun dua kali. Ya Allah, maaf. Kita denger ya. Iya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود صدق الله العظيم. Ngerti gak tuh, ngerti gak? Saya tanya ngerti gak? Waduh ngerti. Ngerti. Kalau pengen ngerti surat lagi, kalau pengen paham, artinya nih ada. Artinya, ayo Neng baca Neng. Ayo baca biar jelas ayat nih. Ayat 26, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah, ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah, dengan mengatakan, "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku dan sujud." Paham? Ya. Ngerti? Ini ngertiinnya Neng Lulu. Ya. Mungkin hatinya nih terpanjang kepada saya ini. Iya. Terus sampai malu-malu. Aduh, ntar malam gak bisa tidur kayaknya. Masya Allah. Banyak nyamuk. Neng, ayat ini menjelaskan, bersihkanlah itu rumahku. Dalam tafsir saya baca, wajib hukumnya. Baitullah. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita. Rumah kita pun wajib kita bersihkan. Kalau rumah bersih, kita pun tentram dalam rumah. Enggak perlu rumah gedong lantai dua. Enggak perlu sofanya yang cakep, mahal, berharga. Yeah. Terhias intan permata. Asal bersih, indah. Pakaian pun enggak perlu mahal. Baju saya sederhana. 4 bulan baru lunas. Wah, mengutang juga tapi. Tapi walau demikian, bersih, enak dipandang. Subhanallah. Jangankan kamu. Lihat tuh ibu-ibu tuh. Semua matanya terpana kepada saya. Bukan jatuh cinta. Dia melihat saya ini. Ustadz orang sama orang-orangan ini. Ditambah lagi hostnya ini sama begengnya. Ya. Cocok lah. Kerennya kita mau Ustadz. Krempeng. Krempeng ya. Ini Pak Ustadz. Biasanya rumah itu mencerminkan kepribadian kita, betul? Subhanallah. Benar apa kata ente? Dalilnya nih ada. Dari Ustaz Jalulu. Iya. Tuh dia tuh. Jadi emang harus kudu menjaga kebersihan ini. Iya. Anazofatu minah iman. Kebersihan sebagian dari iman. Tuh. Apakah Bang? Coba Bang. Anazofatu minah iman. Wih. Masya Allah. Besok. Besok geser saya jadi Ustaz ini. Iya. 3 jam ya. Tausiah. Anazofatu minah iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Berarti orang yang menjaga kebersihan itulah orang-orang yang beriman. Kalau Jakarta ini masih banyak kotoran, kalau di Indonesia ini masih banyak orang yang tidak peduli kepada kebersihan, berarti keimanan rakyat bangsa Indonesia perlu dipertanyakan. Betul? Iya. Bukan hanya rakyatnya, dari pejabatnya. Dari ustadznya, dari orang kayanya, sampai kepada orang yang tidak punya apa-apa. Jaga kebersihan. Tadi kan Ustaz bilang, kalau misalnya kebersihan itu bukan secara zohir aja, tapi batin juga kan ya? Batin bersih. Berarti ntar nyangkutnya juga ke akhlak kehidupan sehari-hari. Itu gimana itu? Allahu Akbar. Orang yang berakhlak, diantaranya, tandanya adalah orang yang menjaga kebersihan. Bu. Ibu. Ibu berakhlak dengan suami. Ibu mau bertemu dengan suami. Ibu dandan dulu kan? Kalau perlu bedak 4 pabrik. Wih, 4 pabrik. Bibir merahnya kayak kejedol di tiang listrik. Hah? Iya, biar cantik, biar indah dipandang. Betul kagak? Betul. Akhlak. Pejabat yang berakhlak, pejabat yang peduli terhadap kebersihan. Rakyat yang berakhlak adalah rakyat yang peduli dengan kebersihan. Dampak negatif, akibat jelek daripada kita enggak peduli sama kebersihan. Sekarang nih, banjir melanda di mana-mana, Bu. Bu, banjir. Iya. Udah banjir, airnya kotor, mengandung penyakit, betul kagak? Badan pada gudik, gatel. Kok dipanggil? Kurap. Kok dipanggil? Kudil. Betul apa betul? Anak panas, kancekan, sumeng, nangis, emang. Akhirnya berdampak negatif pada keseluruhan dalam kehidupan. Makanya Rasul dalam hadisnya mengingatkan kepada kita, jaga kebersihan. Allahu Akbar. Cocok? Cocok. Nah, cakep banget kan? Bang, dari tadi ngobrol udah lama banget, Bang. Astaga. Tamu udah datang, Bang. Lupa saya. Iya, itu dia apik, Bang. Agak pikun. Ya Allah, Bang. Minum apa nih? Minum apa? Apa aja? Bil, ya. Apa aja. Dalam akhlak Nabi, sebelum 5 menit tamu udah kasih air. Tuh, kan? Berarti lewat air. Lewat dari 5 menit tamu berhak minta. Enggak minta-minta bosan saya enggak kasih. Ya udah kalau gitu, saya ambil dulu. Ayo Bang, bikinin ya. Bentar. Cakep banget kan? Pas ini banget. Namanya teh manis. Manis. Kalau misalnya pahit, lihat aneh aja, udah manis. Kalau lihat abang, makin sepet. Eh, minum ah. Masya Allah, gelasnya kayak oleh-oleh dari Mekah kemarin. Iya. Tapi udah dibayar dulu nih Bang Gat, Bang. Alhamdulillah, sebulan lagi. Sebulan supaya dikatain. Ayo tadi minum, minumnya diminum. Iya. Cakep banget, pagi-pagi. Ibu mau minum? Buat sendiri di rumah ya. Kejauhan. Neng Lulu, Bang Kudil, dengerin Neng nih. Ada firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiyabaka fatahhir. Pakaian bersihkan. Maaf Ustaz. Apa Ustaz katanya? Ada telepon masuk kan. Oh, siapa sih iya. Bang? Abang selingkuh, Bang? Bukan, telepon rumah. Oh, mungkin rumah, mau bertanya-tanya Pak Ustaz. Bang. Takling. Hai. Ya, cakep ya, Bang. Halo. Buah lakum di dalam pot. Maksudnya, assalamualaikum Ustaz Cepo. Pantun Bang Ustaz. Rumput padi jangan ditebas. Dari Pak Suhardi, dia ada di Sambas. Iya, Pak Suhardi. Beli ikan sama fotonya, silakan pertanyaannya. Terlalu. Apa tuh? Mau request lagu, judulnya Terlalu. Suka Bang Haji dia. Oh, Bang Haji. Sorry. Begini Pak Ustaz, cepot yang ceria, saya benar-benar mau nanya. Silakan Pak Sambas. Bahwa tadi dikatakan an-nawah waktu minal iman. Setiap pekerjaan dimulai dengan bismillah. Jadi ibu saya itu bersih-bersihin WC sambil mengucapkan bismillah terus menerus. Boleh kagak? Terima kasih. Daun terasi, buah keladi. Terima kasih. Nanti mohon jelaskan lagi. Balas pantunnya. Iya, itu dia. Beri terasi waktu pagi. Terima kasih kembali. Sekarang Ami yang jawab. Silakan. Apa tuh? Dalam kitab Safinatun Najah, Nabi pernah bersabda, kullu amrin nibalin la yubda'u bismillah fahuwa akto. Setiap perbuatan yang baik tanpa diawali dengan baca basmalah kurang berkah. Cuman meletakkannya kudu mengerti ayat Allah di mana kita bacanya. Kapan kita bacanya? Walaupun membersihkan WC itu adalah penting, tapi peletakan baca basmalah yang tidak tepat, hukumnya haram. Nah, terus kalau misalnya walaupun dalam hati, nah, itu kan tadi kan dia bilang kalau misalnya ngucapin ya secara lisan, kalau dalam hati gimana itu? Kalau di dalam hati tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Yang penting jangan dilafazkan. Bismillahirrahmanirrahim sambil kita bersihin WC. Busrek. Enggak boleh. Hati yang baca enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Allah Maha mendengar dengan apa yang kita perbuat. Allah Maha tahu apa yang kita perbuat. Niat kita baik, perbuatan kita baik, soal pahala jangan ditanya. Bukan milik kita, milik Allah. Milik Allah. Ya. Seperti ente nasehatin teman yang culas, malas. Itu pahala. Watawasaw bil haq. Watawasaw bisabr. Begitu kiranya Pak Sabas. Semoga Pak Sabas enggak puas dengan pertanyaan saya. Karena yang nanya bukannya saya. Iya, iya, iya. Udah cukup, ya, udah cukup jelas. Neng, udah jelas belum? Udah jelas. Iya. Udah jelas. Berarti udah paham ya, entah kalau misalnya kalau mau buang sampah udah siap-siap lagi. Iya. Pas sampah. Oh, Bang. Ada telepon lagi. Dari siapa? Nah, aku kayaknya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Jualan, emang. Halo. Takling. Takling. Wih, semangat ibu-ibu ya. Semangat. Iya, ini Ustaz Cepot, Masya Allah, luar biasa. Senang, ini ceramahnya senang banget Ustaz Cepot. Iya, yeah. Makasih. Ada pantun, Bu, Pak, dengerin. Pak, apa itu? Iya, jadi saya berharap bahwa Ustaz Cepot itu bisa punya daya seperti Ustaz Jainuddin, ya. Kemudian juga seperti, apa namanya, Ustazah Gurata Ayun. Wah, itu bagus sekali di dalam kerangka pertemuan persaudaraan gitu. Pertanyaannya, Pak? Iya, pertanyaan saya, keimanan kebersihan itu penting. Ya. Tapi juga yang harus dilakukan adalah persoalan akhlak dan moral sebagai teladan bagi kita umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memberikan masukan ya, Bi. Itu merupakan keteladanan juga ya, Bi. Nah, maksud dari keteladanan tuh kayak gimana, Bi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang nabi, bukan hanya seorang rasul, beliau juga pimpinan negara. Beliau itu mengajak rakyatnya, bukan nyuruh rakyatnya. Mari kita bersihkan wilayah kita. Itu Rasul. Mau saya demikian nih. Negara bangsa Indonesia pun. Yang atas turun ke bawah. Yang bawah bercampur baur. Kita bersihkan bangsa Indonesia. Jangan hanya kotoran. Termasuk korupsi kita bantai. Betul. Nih. Cakep banget kan. Nih contohnya nih. Neng Lulu. Iya, iya, iya. Muda-muda jadi ustazah. Sama ini, nih sama yang sebelah ini memuda-muda korupsi. Betul agak. Tuh dia beli gergaji diempuatin. Makanya ngaji kudu kita ingetin. Biar ngerti kan ya dia. Iya. Nah tuh dia. Bang, kalau misalnya kayak kebersihan. Ya. Itu gimana ya bang ya? Kadang ke anak-anak kita nyontohinnya kayak gimana sih? Ya dengan bahasa anak-anak mungkin ya Pak Ustaz. Gimana? Jadi gak terlalu dipaksa kali Pak Ustaz. Kalau mencontohkan kepada anak. Itu langsung dengan contoh pribadi kita. Artinya, bukan kita menyuruh kepada anak. Kita ajak sama-sama. Berikan contoh yang baik. Anakku, ayo kita bersihkan. Ikut kita. Begitu tuh yang bagus. Bareng-bareng ya. Tuh dia bareng-bareng. Siapa lagi nih, Bang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi. Sangat-sangat. Dengan siapa di mana Pak? Saya ada masalah. Anak saya perempuan. Nama Triastuti. Ya. And the cost di Bogor. Ini lari dengan seorang Nasrani. Umur 36 tahun. Terus doa apa supaya anak saya kembali ke orang tuanya dan masih tetap beragama Islam. Saya tunggu jawabannya Pak Tatat. Mohon doanya supaya anak saya kembali ke orang tuanya kandung. Maaf Pak. Dan anak... masih tetap beragama Islam. Halo Pak. Halo. Anak Bapak. Belum pulang. Belum pulang. Belum pulang sejak. Ada di? Ada gue di Bogor. Dibawa lari orang Nasrani. Udah berapa lama gitu tanya mas? Halo Pak. Halo. Udah berapa lama Pak? Sejak April tahun 2010. Lama juga ya. Saya sudah berdoa macam-macam. Ya. Sampai sekarang belum pulang ke rumah. Bapak angkat kedua belah tangan. Ayo sama-sama kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk para pencinta dakwah Islamiyah. Assalamualaikum. RPRI. Assalamualaikum. Biberkati suratil fatihah wa bikaramati suratil fatihah wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kuatkanlah iman dan Islamnya. Ketuk hatinya agar ia rindu kepada kedua orang tuanya. Agar ia pulang bertemu kepada orang tuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Emang begitu Neng Lulu? Nih bangku dia. Kadang-kadang nih anak nih kotor nih hatinya nih. Kurang berakhlak sama orang tua. Dia enggak tahu bagaimana ibunya capek lelah. Bagaimana dia enggak tahu bapaknya capek lelah. Udah perawan, udah cantik, udah pinter. Dibawa kabur mau sama orang lain. Itu namanya makan ketan anget-anget. Maksudnya? Kebangetan banget. Masyaallah. Iya kan emang benar. Dari tahun 2010 katanya. Itu orang laki besarin enggak pernah ngasih makan, enggak pernah ngongkosin sekolah, enggak pernah. Mau diajak agamanya beda lagi. Allahu Akbar. Pandangan Islam kalau agama beda enggak ada pernikahan, yang ada zina. Tidak ada pandangan Islam, catatan sipil. Kepada aparat pemerintah, saya mengharap sebagai rakyat bangsa Indonesia. Demi mentertibkan rakyat bangsa Indonesia, tidak ada catatan sipil. Kalau perlu, nikah agama, betul? Kembalikan ke Islam. Atau silakan kepada agama masing-masing. Ya, Ustaz, kalau misalnya tadi Bapak tadi nanya kan ya, upaya yang harus dilakukan itu apa gitu? Ibadah kepada Allah, sholat hajat sahibul, sholat hajat, habis hajat kita minta kepada Allah. Bahasa Indonesia aja, ya Allah pulangkan anak saya, ketuk pintu hatinya agar dia cinta, dia rindu kepada saya. Dan saya berharap padamu ya Rob, tenangkan hatinya, kuatkan iman dan Islamnya. Jangan ikutin agama laki yang dia sukainya. Ada yang nelfon lagi. Maaf, Pak Ustaz. Iya, iya. Angkat dulu, Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Takling. Takling keliling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, Pak Ustaz. Baik. Saya mau tanya nih. Silakan. Saya sih, saya bertanya sama guru saya pertama ya. Iya. Halo. Baik. Iya, halo, iya, Bapak lanjutkan, Bapak. Di waktu sujud, sujud terakhir, itu kita boleh membaca Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya ya. Itu berdasarkan hadis, katanya di waktu sujud terakhir, kita dianjurkan membaca doa banyak-banyak. Nah, tapi yang guru kedua saya menerangkan bahwa di waktu sujud dan ruku, itu dilarang membaca Al-Quran. Itu tolong penjelasannya Ustaz, bagaimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana itu Ustaz? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah segenap para pencinta dakwah Islamiyah, ibu-ibu yang terhormat. Amin. Rasul pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana Rasul salat. Dari mana kita tahu Rasul salat? Dari ulama yang mengajarkan kita. Ulama mengajarkan kita dari berbagai kitab. Kalau ruku bacaannya Subhana Rabbiyal A'la. Sujud bacaannya Subhana Rabbiyal A'la. Tidak ada tambahan. Boleh kita nambahin asal dengan dilapaskan. Subhana Rabbiyal A'la wa bi'amdi. Minimal satu kali. Sunnah tiga kali. Kalau ingin ditambahkan dengan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah supaya tidak bertentangan dengan ajaran ulama yang ulama itu ilmunya tawassul kepada Rasul, jangan dilafazkan dalam hati gitu, Bik. Dalam hati. Silakan kita sujud yang lama asal kuat. Kita berdoa kepada Allah. baca tuh doa apapun. Yang baca hati kita, jangan ucapan kita. Kalau ucapan, qolal ulama batolat sholatuhu, batal sholatnya. Karena apa? Menambahkan lapas-lapas sholat. Berarti dibolehkan cuma dalam hati. Dalam hati. Ya, secara lisan atau lafzi gitu ya, Rian. Gitu bang. Tuh kalau misalnya sholat, berarti harus sujud. Terus pas kalau kita doa, diucapinnya enggak secara lisan dalam hati. Nah gitu. Terima kasih penanya, mudah-mudahan berkah. Amin, terima kasih Ustaz. Tuh, kalau misalnya kita udah jaga kebersihan kan enak ya. Enak. Terus kalau... Nah, dalam Al-Qur'an Allah berfirman juga tuh masalah kebersihan nih. Masalah kebersihan juga. Iya, kuntum ila shalah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Waktu kita mau sholat, kita disuruh bersih. Wudu. Muka kudu bersih. Kenapa muka kudu bersih? Karena muka ini pandangan utama. Ibu dibilang cantik muka, yang ibu dandanin muka, makanya bedak muka, bibir dibuka, semuanya muka dan tangan kudu bersih. Nih tangan jangan kotor nih, ngambil duit suami sembarangan. Siapa itu? Naroknya meni di kaos kaki diambil juga ya? Masya Allah. Nih kaki nih kudu bersih nih. Kenapa nih kaki nih kalau ke Majelis Taklim sulit banget? Susah banget. Kalau ke maksiatan, ayo. Kadang-kadang bangunin suami. Papa bangun. Ya Allah. Makanya Islam mengajarkan bersihkan semuanya. Alhamdulillah. Ada telepon lagi, Bang? Iya, silakan. Ada telepon, Pak Ustaz. Tutup. Iya. Tutup. Halo? Putus. Ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, segenap para pencinta dakwah Islamiah, bisa dipaham? Insya Allah. Amin. Bersih bu, kalau mau ngaji, bersih, punya wudhu. Nih kayak Neng Lulu, nih kayak Bang Kudil. Tadi sholat punya wudhu, langsung kita ngaji. Enak megang Quran, enak betul agak. Betul. Orang yang dawamul wudhu itu akan dibisiki oleh para malaikat. Dijaga kemanapun oleh malaikat. Kita nyetir mobil, kita berangkat kemana-mana punya wudhu. Allah menjaga kita, malaikat menjaga kita jauh dari mala bencana. Bersih namanya. Alhamdulillah. Berarti enak ya kalau bersih, apalagi bersih. Lahir juga batin juga. Nih Mama Hasan dia tadi kenapa sih Ma? Ada yang mau nanya? Boleh. Iya, silakan. Mpok Sonya makan kedong-dong, yang mau bertanya silakan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majlis Taklim Misbahul Khair, dari Kelurahan Mustika Jaya. Pak Ustadz yang saya mau tanyakan. Oh, namanya siapa? Oh iya, lupa. Saya dari namanya. Nama saya Titi Suryani. Dari Kelurahan Mustika Jaya. Silakan, Ibu. Kota Bekasi, yang saya mau tanyakan begini Pak Ustadz. Tolong dijelaskan tentang masalah ciri-ciri orang muslimin, baik laki-laki dan perempuan. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri. Ini kayaknya pernah jadi sentara kali ya. Tentara? Oh tentara ya. Semangat banget gitu. Gimana itu? Ciri-cirinya? Muslimin dan muslimat gitu kan ya. Masya Allah. Ya kayak saya minimal, Bu. Ini dia nih, muslimin, muslimat, soimin, ini soimut. Lalu saya ini gimana itu? Tandanya orang Islam. Satu. Dia mau sholat. Tandanya orang Islam. Dia mau zakat. Zakat itu mengandung arti kebersihan tuh. Kebersihan buat apa tuh? Harta kudu bersih. Oh. Jadi bersih itu bukan hanya kotoran sampah. Harta kudu bersih. Karena harta itu titipan dari Allah. Dari Allah akan kembali kepada Allah. Dan orang yang pelit, yang kotor hartanya, nanti harta itu akan menjadi bara api neraka. Itu cincin ibu yang pakai. Ayo, homo. Langsung gelang yang ibu pakai, emas berlian yang ibu pakai, akan berubah menjadi bara api neraka. Nah, ujubillah. Kenapa kita begitu, Ustaz? Makanya jual. Besok dijual. Jual, beli lagi cincin yang baru ya. Ada telepon, Bos. Apa, Ustaz? Kita angkat, Bang. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya. Takling. Takling keliling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Holil Pemalang. Pak Holil. Pemalang. Mau menanyakan kalau saya sholat malam, ya. Iya. Yeah. Sama kan sholat wudu, sholat tobat, sholat hajat terus yang terakhir kalau saya witir itu tiap hari saya kasih kunut bagaimana ya? Boleh nggak? Kasih kunut. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pak Holil. Awal, ya. Awal sejarahnya kunut itu Nabi mendapatkan berbagai masalah. Terjadilah pelaksanaan kunut. Nabi langsung yang memimpin kunut itu. Kalau sekarang kunut itu kita laksanakan sholat subuh, boleh atau tidak? Yeah. Kalau kita laksanakan sholat tahajud ditutup dengan witir, di rokaat yang terakhir, kita baca doa kunut, boleh apa tidak? Dibolehkan. Kenapa? Karena kita sekarang pun banyak musibah, malah bencana. Betul kagak? Betul. Musibah perekonomian. Yeah. Umat Islam miskin. Yang miskin. Yeah. Yang miskin. Yang kaya semakin kaya. Yeah. Persatuan kurang terjelma. Betul. Keributan terjadi di mana-mana. Tawuran. Yeah. Dari anak SD sampai pejabat. Ya, yeah, itu dia. Pakai D. Betul aja. Pejabat. Ini kan musibah. Umat Islam, pertikaian gak pernah berhenti. Doa kalau perlu setiap sholat. Habis zuhur, baca doa kunut. Habis asar, baca doa kunut. Saya pribadi, kalau sholat Jumat, itu doa kunut saya. Oh, dibaca juga mimpi. Doa kunut saya. Sholat Jumat, mimpi sholat Jumat. Iya. Yeah. 800 santri lebih. Saya kalau sholat Jumat di pesantren sama santri, saya yang langsung mimpin. Habis itu tausiah. Makanya anak pesantren ini, Bu. Insyaallah. Iya, jangan jauh-jauh sama saya aja. Kalau emaknya boleh pesantren. Oh. Jangan jauh-jauh sama Ustaz aja. Iya, kalau emaknya di kamar saya. Cemburu. Cemburu Mian ya. Silakan. Di boleh. Ya, ente apal enggak doa kunut? Setes. Nah, itu dia. Alhamdulillah doa. Coba tes. Apa? Nah, itu. Allahumma bihi bima hadaya. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Kenapa minta hidayah kagak boleh? Betul kagak? Betul. Hidayah itu mahal, Ibu, pemirsa. Baginda Rasul punya saudara, paman bernama Abu Thalib. Sampai akhir hayatnya, beliau tidak beriman. Kenapa? Hidayah itu mahal, makanya mintalah kepada Allah, Allah, Allah, Allah. Wah, udah sampai lompat-lompatan. Aduh. Waduh. Wah, mencau baik. Nyium bau gosong gak, Ustaz? Bu angus kayak Ustaz sih. Ya, amin ya. Maaf. Lagi masak, cuman gosong, Bu. Ya. Angkat dulu, Pak. Silakan, silakan, silakan. Bu, bantuin ya, Bu, angkat, Bu. Angkat dulu, belakang. Itu mau goreng kue tape. Itu dia. Ada kelapa dibikin santan. Maksudnya? Itu kue tape sampai hitam. Yeah. Oh, ini enggak. Ini kebiasaan Pak Ustaz. Yeah. Kemarin masak air aja angus. Ini. Beli lagi Bang, eh. Beli lagi panci. Lihat-lihat dulu tengoknya. Itu kalau habis masak, kalau kita habis masak air, bersihkan tuh alat-alatnya kembali. Jangan ditunda. Langsung Pak Ustaz ya. Latu akhir amalaka ila God. Jangan kau akhir-akhirkan perbuatan itu. sampai besok yang hari ini kita bisa kerjakan. Tuh, Bu, perempuan tuh, Bu. Ah, besok aja pagi, ah, baru saya cuci, ah, semuanya alat-alat. Ini rumah tangga berantakan itu. Masya Allah, ya Rabbi. Bersihkan cepat-cepat. Istri habis memberikan minum, makan kepada suami, selesai. Langsung. Jangan suruh pembantu, Ibu. Apa arti dan beratnya secangkir gelas air yang kita berikan sama suami? Jangan suruh pembantu. Tangan ibu akan membawa berkah. Amin. Istri saya tuh sering begitu, Bu. Kenapa itu, Ustaz? Kalau ada kopi dia berikan sama saya. Oh, papa. Papa. Kenapa istrinya yang sering ngasih kopi? Kenapa, Pak? Nggak ada pembantu di rumah. Bisa kayak gitu ya. Tahu-taunya kopinya pahit. Kopinya pahit. Papa bilang kita terima kasih, Mama. Bah, kayaknya tadi telepon apa mana, Bang? Ada di bunyi. Tuh, siapa lagi tuh, Bang? Bener-bener, Abang, mah. Ada SMS, Bang? Ada. Telepon. Telepon, ya? Abang selingkuh, ya? Assalamualaikum. Ya, telepon lagi, kan? Baru getah tadi. Baru getah tadi. Lagi di kereta, aja. Lagi nunggu keretanya. Saudara, ibu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, para pencinta dakwah Islamiyah. Setelah ngaji nih sama saya, sama Neng Lulu, sama Bang Kudil, dan mantan-mantan pacar saya. Kita jaga kebersihan, sama-sama. Sebagai rakyat bangsa Indonesia. Jangan sampai ada istilah banjir 5 tahunan. Apa itu? Iya, ada istilahnya. Banjir 5 tahunan. Saya orang Tangerang kaget. Tol banjir. Di tol banjir. Banjir tol. Allahu Akbar. Ntar Pak Ustadz baru nyambung. Nyambung tuh nyambung, Bang. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Rijal. Pak Rijal di mana, Pak? Bapak? Di Bintaro. Garong. Bintaro. Oh, Bintaro. Takling. Amin. Iya, Bapak. Silakan pertanyaan, Bapak. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam. Masya Allah, kayaknya akrabnya sama saya. Iya. Allah Karim, Abi makin ganteng aja. Gigi copot, jatuh ke... Mana? Ke gelas. Iya, kenapa tuh? Bisa cepot kayak... Ya, silakan. Silakan. Abi. Baik. Nanya nih, Bine. Iya. Ya. Kalau bersih itu kan penting. Iya. Cuma lebih penting lagi kalau hati kita bersih, ya, Bi, ya. Iya. Tolong dong, Bi, jelasin dengan singkat kiat-kiat apa biar hati kita bersih. Iya. Biar nggak ada lagi orang yang sirik, nggak ada lagi orang yang dengki. Iya. Kadang-kadang di lingkungan ustad sama ustad saling dengki itu. Oh iya itu. Ada ustad yang tampil mulu di TV, di khotbah Jumat dihajar habis tuh. Padahal kan dakwah di mana aja boleh kan, ya, Bi, ya? Bebas. Coba dong dijelasin, Bi, ini yang kadang-kadang masyarakat bingung, ustaz sama ustaznya saling nyerang tuh, Bi. Kita kan orang yang awam bingung, ya, Bi. Coba biar hatinya bersih gimana, Bi, triknya, Bi. Coba. Terima kasih pertanyaannya, ya. Bagus. Ya, masya Allah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh, Ustaz? Pertanyaannya umum, tapi menyinggung saya juga. Ustaz sama Ustaz ribut berebut berkat. Ya. Nanti kedua. Banyak beda pendapat. Iya, zikrullah wajilat qulubukum, makanya Ustaz perlu banyak berzikir. Jangan ngurusin jadwal ceramah mulu. Ayo. Jam 3 malam orang-orang udah megang tasbih, habis sholat tahajud. Betul kagak? Masih ngayab aja, ngayab. Kalau masalah amplop, masalah berkat, hatta zurtumul maqabir, sampai mati nggak akan tuntas. Betul kagak? Saya punya teman noh, guru sekaligus. Kenapa Ustaz? Ustaz Arifin Ilham. Hmm. Ada majlis zikirnya. Zikir kita kepada Allah. Ikut. Ikut. Hmm. Begitu jadi orang. Ustaz tenar, syirik. Wah hebat. Mandi di mana? Di mana? Wah. Ya di kamar mandi. Iya. Ya, ya. Emang ada istilah lu, kadang-kadang orang kalau naik disirikin, orang kalau jatuh disyukurin. Iya begitu. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, penyakit yang luar biasa, penyakit batin, yaitu syirik, obatnya sulit. Dengki, hati kotor, betai iengan, karatan, ada orang kaya punya tuyul. Ya. Itu jadinya sujon ya Ustaz. Lah iya. Kayak saya sama Neng Lulu nih, akur kompak, akur. Kan enak. Ustaz sama ustaz kompak, ustaz sama ustazah kompak. Lah ini mah di panggung lagi ceramah menghina orang. Jangan panggil ustaz itu. Itu mah ustaz bukan ustaz pelawak. Lah kalau saya digituin, gak akan marah. Emang saya begini modernnya. Iya. Saya pengennya wibawa, gagah, penampilan keren. Emang tampilnya begini bagaimana? Iya, ini aja udah unik banget ya. Tapi ada hikmahnya, Neng Lulu. Kata agama, orang kalau disirikin, dosanya berkurang. Orang kalau disirikin, semakin dekat kepada Allah. Cuman ingat, kembali. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, banyaklah berzikir. Yang kedua, banyak baca Quran untuk hati kita bersih. Yang ketiga, sujud. Dalam hadis Nabi saya baca, orang yang sujud itu waktu dia sujud, palanya di bawah, badannya pangkatnya di atas. Itu artinya bu, merontokkan dosa-dosanya, hatinya biar bersih. Makanya kalau pergi haji itu minum air zam-zam itu niat. Ya Allah, jadikanlah air zam-zam ini sababiah untuk membersihkan hati saya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dong. Sama suami tuh hati dijaga. Suami pulang terlambat, mancong ya. Mampir ya ke rumah janda ya. Tuh, udah sujud aja Pak Ustaz. Tuh istri saya tuh pernah begitu dulu tuh. Begitu. Isi saya itu Neng. Nah, kalau kayak begitu Ustaznya gimana? Saya pulang ceramah nih, Neng. Gue pulang ceramah, enggak bawa berkat. Enggak bawa berkat. Itu istri saya monyong aja, matanya melotot aja. Waduh, mampir rumah janda ya. Kenapa? Kenapa, Ma? Biasanya kalau pulang ceramah bawa berkat imam pribadi dulu ya. Keparangan saat itu saya ceramah enggak dikasih berkat. Isi saya udah curiga aja. Ini ada SMS Pak Ustaz nih, dibaca nih. Iya. SMS, silakan. Apa sih SMS-nya ini? Ini, Mbak. Assalamualaikum Pak Ustaz Cepot. Waalaikumsalam. Yang kasep katanya, si Kak Cepot katanya. Tempat tinggal saya kan dekat dengan tempat pembuangan sampah nih. Iya. Jadi lingkungan saya mah tetap kotor aja terus. Iya. Banyak sampahnya. Bau lagi. Betul. Saya harus bagaimana nih Pak Ustadz? Tolong dikasih solusinya Pak Ustadz. Atur nuhun pisan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya dekat buang sampah. Bantar Gebang nih. Iya. Ini Bekasi nih, Bantar Gebang nih ya. Iya betul Pak Ustadz. Tempatnya. Kita pun sebagai aparatur pemerintah kudu mengerti, memahami lingkungan. Kalau kita ingin membuang sampah, tempat sampah, kudu yang jauh dari pemukiman. Kudu begitu. Kalau dekat dengan pemukiman akan berdampak negatif bagi masyarakat. Baunya ini ibu. Bagaimana kira-kira nih orang yang dekat demikian? Dia cuma berkewajiban untuk membersihkan apa yang ada. Dan tidak berkewajiban membersihkan yang lebih luas. Itulah ajaran agama. Mudah-mudahan. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Bisa dipahami, Bu? Alhamdulillah. Insya? Insya Allah. Ini tanya ini nih. Gimana, Neng-Neng? Masalah udah selesai ya? Tadi udah dengar ceramah dari Ustaz Cepot. Udah banyak banget, kan menjaga kebersihan. Mudah-mudahan nggak malas lagi. Nggak malas lagi, jadi semakin semangat untuk jaga kebersihan. Alhamdulillah. Iya, Bang. The time is over. Apa? Do you understand all? Terima kasih. Oh gitu ya. Waktunya habis. Maksudnya tadi waktunya makan oper. Habis ini ya kita makan apa? Ustaz, Ustadz, ayo kita doa bareng-bareng. Ya, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita munazat minta kepada Allah di pagi yang indah cerah penuh rahmat ini. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih minal ma'asi wa zina. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu huwa wa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, bersihkanlah hati kami. Ya Allah, bersihkanlah keimanan kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang cinta terhadap kebersihan. Ya Allah, bersihkanlah keluarga kami dari berbagai kotoran yang kau benci, ya Allah. Bersihkanlah bangsa dan negara kami. Dan jadikanlah bangsa dan negara kami bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di bawah naungan rahmatmu, ya Rabb. Di bawah naunganmu, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bang, nih kalau misalnya tentang kita menjaga kebersihan, tadi Ustadz udah bilang an-nazafatu minal iman, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Makanya untuk pemirsa ada di rumah, kita penting banget ya namanya ngaji di taklik. Kita ntar bakalan keliling-keliling ya, keliling-keliling kota-kota ibu-ibu semuanya, dan terus saksikan acara taklik. Bang, kita ucapin akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.